Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudzillalah wa may yudlilhu falantajidalahu waliyam murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين آمين يا رب العالمين ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها kemudian siwak itu bertambah kesunahannya di beberapa tempat, di antaranya teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah. Yang sebelum Idul Adha, sebelum hari raya Idul Adha, sebelum Lebaran, kita sudah sampai pada Faslun As-Siwaku Musta'ab. Kita sudah sampai pada fasal tentang siwak. Nah, ini kita teruskan lagi nih, baca fasal tentang siwak. Qala al-musannif, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, thumma siwaku, kemudian. Jadi kan kemarin kita sudah bahas tentang siwak, bahwa siwak itu disunnahkan. Dan kesunnahannya itu di setiap keadaan. Bahkan ketika puasa menjadi dimakruhkan karena apa namanya baunya. Orang yang orang berpuasa itu adalah marwatul rabbi, tempat di mana orang bisa mendapatkan keridhaan Allah. Karena dia bisa dapat keridhaan Allah dengan bau mulutnya, maka dimakruhkan siwak. Cuman kemarin juga disinggung bahwa kesunahan siwak ini hanya ada pada kesunahan tidak bersiwak itu hanya pada puasa wajib, sedangkan puasa sunnah siwak tetap sunnah. Khaufan minar riya, khawatir kalau nanti dia bisa riya, jadi gara-gara mulutnya bau ntar dia bisa bangga dengan ibadah sunnahnya. Karena ibadah sunnah adalah ibadah yang tidak dikerjakan oleh semua orang. Karena tidak dikerjakan oleh semua orang, maka kecenderungan orang bisa berbangga dengan ibadahnya itu ada. Maka ditutupilah dengan anjuran tetap bersiwak. Gitu. Kalau ibadah wajib, nggak mungkin orang berbangga, karena semua orang mengerjakan puasa wajib. Kalaupun ada orang yang masih bisa berbangga dengan ibadah wajibnya, oh, setannya udah kencang banget itu. Summa siwaku yang ta'akadu. Thumma siwaku yata'akadu istihbabuhu, kemudian siwak itu yata'akadu istihbabuhu, semakin sangat kuat anjurannya, fi mawadhi'a minha, di dalam beberapa keadaan, minha di antara keadaan yang dianjurkan sangat untuk siwak. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika perubahan mulut, min azmin, perubahan bau mulut maksudnya, ketika perubahan bau mulut dari yang wangi sampai ke rada-rada yang enggak wangi gitu, min azmin, daripada azmin wa ghairihi, atau selain azmin. Apa itu yang disebut dengan azmin? Wal azmu qila, azm itu dikatakan as-sukutu tawil, diam yang lama. Jadi mulut kalau nganggur enggak ngapa-ngapain, diam gitu. Itu mulai mengeluarkan bau-bau mulut. Wa qila dikatakan juga yang namanya azm adalah tarkul amali, enggak makan. Jadi azam itu artinya bisa dua, bisa lama diem, mulut nganggur nggak ngapa-ngapain, atau bisa mulut itu nggak makan, maklum aja ya. Jadi artinya mulut tidak melakukan aktivitas, karena tidak ada aktivitas yang dilakukan mulut, maka mulailah muncul bau-bau yang tidak sedap dari dalam mulut. Wa qawluhu ghairihi, nah, kata Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja mengatakan siwak menjadi sangat dianjurkan dalam beberapa keadaan, di antaranya perubahan bau mulut karena sebab azmin wa ghairihi. Karena sebab azam wa ghairihi. Azam tadi dikatakan tulus sukut, diam yang lama atau meninggalkan makan. Tapi wa ghairihi maksudnya selain azam. Wa qawluhu ghairihi, dan perkataan Abi Syuja wa ghairihi selain azam, yadkhulu fihi, masuk ke dalam kategori itu, ma idza taghayyara bi akli ma lahu raihatun karihatun, bi akli ma lahu raihatun kariha, raihatun karihatun, bisa dua-duanya tuh. Kalau dia makan, perubahan itu berasal dari makanan yang punya raihah kariha, aroma yang sangat menyengat, aroma bau. Kasawmi wal basali, seperti saum, bawang merah, wal basali, bawang putih. Asawmi wal basal. Jadi wa ghairihi, kan tadi dikatakan siwak menjadi sangat dianjurkan karena sebab azam. Azam kita artiin diam yang lama atau tidak makan, nganggur, mulutnya nganggur. Nah, diam yang lama. Wa ghairihi, atau selain azam. Apa selain azam? Di antara yang masuk dalam kategori selain azam itu adalah makan makanan yang bau seperti bawang merah dan bawang putih. Wa nahwihima, atau sejenisnya. Atau selain bawang merah, bawang putih. Dia makan bukan bawang merah, bukan, tapi juga punya bau. Rokok juga kan punya bau sebenarnya ya. Orang habis merokok itu kan tembakau itu bau mulut, baunya dalam mulut itu sangat menyengat, dan sebagian orang benci bau itu, sebahagian orang benci bau itu termasuk durian, apalagi itu. Jadi dia punya bau yang menyengat, maka dianjurkan dengan sangat untuk dia melakukan membersihkan gigi, yaitu siwak namanya. Wa minha, dan juga di antara tempat keadaan di mana siwak menjadi sangat dianjurkan, indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha minan naumi istaak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur, istaiqadha itu artinya bangun, minan naumi, dari tidur, istaka, ke dia bersiwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita bersiwak setelah bangun tidur itu, kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu berpahala dong. Apalagi kalau diniatin ittiba'an. Diniatin ngikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warwa, dan juga diriwayatkan, yashusu fahu bisiwak. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha minan naumi, kalau dia bangun tidur, yashusu fahu bisiwak, dia membersihkan mulutnya, bisiwaki, dengan siwak. Wa makna yashus, arti dari kata yashus, yunadzif wa yagsil. Yunadzib itu membersihkan, wayaksil artinya membasuh. Wal hadis ruahu al syaikhon, dan hadis yang tadi diriwayatkan syaikhon. Syaikhon, kalau ada kalimat hadis diriwayatkan oleh syaikhon, syaikhon itu berarti Imam Al Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh syaikhani, itu artinya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim. Jadi kalau dalam tradisi fatwa Syafi'iyah, Asy-Syaikhun itu berarti An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Tapi kalau dalam periwayatan hadis, Syaikhun itu artinya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa wajhu ta'kidil istihbabi. Nah, tadi dijelasin kenapa sih emang disunnahkan, dianjurin banget kalau habis bangun tidur sama habis diem lama. Kenapa dianjurkan sangat? Wajhu ta'kid istihbabi, dan sebab kenapa itu sangat dianjurkan, indal qiyami minan naumi, indal qiyami minhu, ketika orang baru bangun tidur, anna nauma, bahwasanya yang namanya tidur itu yastalzimu tarkal akri, dia membuat mulut tidak makan. Wasukuta, ini benar sukuta bukan sukuti. Yastalzimu tarkal akli wasukut. Tidur itu membuat mulut tidak makan dan banyak diam. Tidur itu membuat mulut tidak makan dan juga banyak diam. Wahuma, dan dua hal tadi, tidak makan dan juga diam yang panjang, diam yang lama, min asbabit taghayyuri, adalah sebab di mana mulut itu berubah aromanya. Gitu. Maka setelah bangun tidur, dianjurkan untuk siwa. Kenapa? Karena tidur bikin mulut kita nganggur. Dan juga mulut kita nggak makan, diem lama. Diem lama dan nganggur nggak makan itu adalah sebab di mana aroma mulut berubah mengarah kepada aroma yang kurang enak. Karena itu dianjurkan untuk bersiwak. Wa minha, dan juga di antara keadaan di mana orang dianjurkan untuk bersiwak, indal qiyami ila shalah, ketika dia ingin melakukan ibadah salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati, kalau saja seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, pastilah aku perintahkan umatku itu bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli salatin, di setiap kali salat. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi begini, ada satu mazhab namanya mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Imam Malik melihat bahwa orang kalau siwak, siwakan. Orang kalau siwak di dalam masjid itu tidak dianjurkan. Anjuran siwak itu dalam hadis lain dikatakan inda kulli wudu, dalam setiap wudu, bukan dalam setiap sholat. Jadi Imam Malik dan juga ulama-ulamanya sepakat nih, kalau mau sholat sunnah siwak, sunnah siwak. Cuman siwaknya tidak diartikan ketika mau sholat. Yaitu orang udah pada berdiri iqamah, dia baru siwakan. Gak diartiin begitu. Yang diartiin mau sholat itu inda kulli wudu, setiap wudu. Jadi siwaknya ketika wudu, bukan ketika udah baris mau takbiratul ihram. Kenapa tidak dianjurkan ketika itu? Karena pertama itu posisinya di dalam masjid. Posisinya sudah di dalam masjid. Dan bersiwak itu proses menghilangkan bau, menghilangkan kotoran, dan mungkin juga aromanya menyengat. Kalau itu dilakukan di masjid, maka enggak cocok, karena masjid tempat suci, di dalamnya dilakukan pembersihan, itu enggak cocok. Enggak baguslah. Yang kedua, itu menyebarkan bau yang tidak enak kepada teman-teman jemaah yang lain. Kan ya, orang kalau siwakan kan pasti ada aroma yang keluar kan gitu. Sama kayak ngomong gitu. Jadi kalau itu dilakukan di masjid, pertama masjid itu tempat suci. Karena ini tempat suci maka nggak cocok dilakukan di dalamnya proses pembersihan kotoran. Yang kedua, aroma yang keluar karena dia siwak itu mencederai hidung orang-orang di kiri kanannya. Yang ketiga, tuqirru ainan nazirin, itu enggak enak dipandang loh gitu. Walaupun ada ya sahabat Nabi yang melakukan siwak di masjid, ada, cuman ini kan pandangan Imam. Saya suka pandangan mazhab Al-Malikiyah soal siwak ini. Jadi siwak memang dianjurkan setiap kali kita mau sholat, dianjurin bener. Cuman anjurannya itu tidak berarti si waktu ya sebelum benar sholat. Atau sebelum sholat orang udah komat, udah baris-baris kemudian disiwak. Nggak diartiin begitu. Artinya itu inda kulli wudu. Karena dalam hadis lain ada riwayat inda kulli wudu, di setiap wudu. Makanya mazhab Imam Malik melihat siwak itu anjurannya bukan mau sholat, tapi anjurannya betul mau sholat, tapi prosesnya itu dilakukan ketika wudhu. Nah, itu. Ruahu syekhani diriwayatkan oleh syekhon. Kalau syekhon itu berarti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi saya lebih suka ini pendapat Al-Malikiyah, bahwa siwak itu dimakruhkan kalau sebelum sholat. Tapi kesunahan makruh, kesunahan siwak sebelum sholat itu ada pada wudu, bukan ketika orang sudah baris mau mau sholat gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini soal ini. Karena proses siwak itu bukan proses yang itu kan proses membersihkan gigi ya. Nggak enak kalau dilakukan ketika sebelum sholat. Orang udah berdiri kiri kanan dia masih gosok gigi kan nggak enak katanya. Udah gitu bau ya. Pertama dia bau itu tempat suci. Yang ketiga tukeru ainan nadirin. Nggak enak dilihat pandang. Nggak enak dilihat mata. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai anha Sayyidah Aisyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwaki afdal min 70 rak'atan bila siwak. Rak'atani dua rak'at bisiwaki yang dilakukan oleh seorang muslim, dua rakaat salat yang dilakukan oleh seorang muslim bisiwaki dengan siwak sebelumnya, afdal itu lebih disukai, lebih afdal, lebih utama, min 70 rakaatan dari 70 rakaat bila siwak. Lebih utama siwak. Kalau orang salat sebelumnya siwak, salatnya lebih afdal dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan Abu Nuaim min hadis Al-Humaidi, dari hadis Al-Humaidi bi isnadin kulli ri kullu. Ini bi isnadin bisa kullu, bisa kulli. Bi isnadin kullu rijalihi thiqat, dengan sanad yang seluruh orang yang ada dalam sanad tersebut thiqat. Itu thiqah, kuat terpercaya. Artinya hadisnya sahih gitu. Wasiwaku mutniyah, salah satu khasnya Imam Al-Hisni, beliau Imam Taqiyuddin Al-Hisni Kifayatul Akhyar, beliau itu dalam syarah Kifayatul Akhyar, setiap ada hadis beliau takhrij. Artinya beliau tidak pernah mengeluarkan hadis ya gitu doang. Tapi beliau jelaskan siapa perawinya. Bahkan kalau perlu beliau jelaskan status hadisnya. Kan gitu, selalu diriwayatkan. Rawahul Bukhari, Rawahul Bazzar, Rawahu Ibn Hibban, ditulisin nama dia. Sekaligus beliau memberikan penjelasan tentang statusnya. Dhaif apa enggak, mauthuq apa enggak. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Hisni itu sering memberikan faidah tambahan. Jadi beliau bukan hanya menjelaskan apa yang ada dalam matan Abi Syuja, tapi beliau juga memberikan tambahan faidah yang sepertinya kelewat oleh musannif muallif. Jadi Abu Syuja melewatkan beberapa hal ditambahin oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni begitu. Seperti ini kan, diriwayatkan Abu Nuaim dari hadis Humaidi bi isnadin kullu rijalihi siqat, dengan sanad yang seluruh seluruh pelaku atau orang dalam sanad tersebut siqat, terpercaya. Wasiwaku muta'akkadun ay muta'akkidun 'inda al-qiyami ila as-salati, dan siwak itu menjadi sangat dianjurkan ketika dia mau salat. Tadi ingat ya, ketika mau salat itu artinya ketika wudu. Wa in lam yakunil famu mutaghayyiran, walaupun mulutnya tidak ada perubahan. Ya kan tadi, perubahan mulut itu diam lama atau enggak makan nganggur. Nah, kalau dia mau salat walaupun enggak diem, walaupun dia makan, tetap ada kesunahan siwak. Karena kesunahan siwak bukan karena diem lama, tapi karena mau sholatnya. Wa in lam yakunil famu mutaghayyiran, walaupun mulutnya tidak berubah. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, baina salatil fardhi wan nafli, tidak ada beda antara sholat fardu atau sholat naful, sholat sunnah. hatta walau sholla sholatan, wah sampai bahkan gitu ya, bahkan lau sholla sholatan, kalau dia melakukan sholat, sholatan zata taslimatin, yang banyak salamnya, dia melakukan sholat yang banyak salamnya, kad duha, seperti sholat duha wa tarawih, dan juga sholat tarawih wa tahajudi, dan juga sholat tahajud. Nah, disebutin tuh tarawih dengan tahajud. Itu berarti Imam Taqi dan Al-Sunni termasuk ulama yang membedakan antara tarawih dengan tahajud. Beda tuh tarawih dengan tahajud. Karena sebagian orang mengatakan sholat tahajud tarawih. Enggak, beda. Ini Imam Taqi dan Al-Sunni membedakan penyebutan, berarti memang tarawih dengan tahajud ini beda. Ustuhibba lahu ayyistaka li kulli rak'ataini. Kalaupun itu sholat-sholatnya salamnya banyak, duha kan tiap dua rakaat salam. Dia sampai 8 sampai 12 rakaat. Tarawih sampai 20 bahkan 36 rakaat. Tahajud tidak terbatas. Orang boleh tahajud sampai 40 rakaat, bahkan 100 rakaat kalau dia mau, terserah. Ustuhibba lahu ayyistaka li kulli rakaatin, dianjurkan. Dianjurkan dia melakukan siwak li kulli rakaatin, setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat siwak, setiap 2 rakaat siwak, setiap 2 rakaat siwak. Lumayan capek ini sholat. Wa kadza lil janazati, begitu juga sholat jenazah. Begitu juga sholat jenazah. Juga dianjurkan untuk siwak. Jadi jangan anggap kalau siwak itu hanya sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat fardu kifayah kayak sholat jenazah juga dianjurkan. Wa tawaf, begitu juga untuk tawaf. Jadi sebelum tawaf siwakan dulu. Gitu. Wala farku, padahal kalau tawaf itu kan enggak ada aroma sebenarnya, karena open itu karena tempatnya kan terbuka. Jadi aroma-aroma bau itu kita enggak nyium tuh. Karena tempatnya terbuka. Langsung kena matahari, langsung kena angin. Jadi seperti tidak ada aroma. Jadi kalaupun kita bau sebenarnya enggak ada apa-apa. Bukannya sebenarnya jadi tidak bermasalah dengan orang lain, karena itu tempat terbuka, anginnya masuk, udaranya banyak, aromanya tuh seger aja terus gitu. Tapi tetap dianjurkan bersiwak, karena bukan gara-gara ketemu banyak orangnya, karena kita ketika tawaf ingin melakukan ibadah. Wala farqa baina sholati bil wudu'i aw at-tayammumi, dan tidak ada bedanya antara sholat dengan wudu atau tayamumi, atau sholat dengan tayamum. Jadi maksudnya walaupun sholatnya dengan tayamum karena sebab air nggak ada, siwak tetap dianjurkan. Apalagi wudu, siwak malah makin dianjurin. Jadi tidak ada bedanya anjuran siwak antara sholat dengan wudu atau sholat dengan tayamum. Aw inda faqdi tahuraini, atau sholat sebab faqdi tahuraini. Faktu tohir itu tidak ada media bersuci. Air enggak ada, tanah pun enggak ada. Jadi orang sholat itu kan pakai wudu. Kalau enggak ada air, dia tayamum. Nah, bagaimana kalau air enggak ada, tanah yang bersih pun enggak ada? Maka itu yang disebut dengan faktu tohura ini, orang yang tidak punya dua media bersuci. Lalu gimana? Ya udah, enggak usah wudu, enggak usah tayamum. Sholat yang dilakukan adalah sholat lihormatil wakti. Kenapa dikatakan lihormatil wakti? Ya hanya untuk menghormati waktu, gugur kewajibannya tidak. Kenapa tidak gugur kewajiban? Karena ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Apa? Yaitu taharah. Dan dia adalah orang yang faqdu tahuraini, orang yang tidak punya dua media bersuci. Dia tidak punya air, dia juga tidak punya tanah. Maka itu disebut faqidu tahuraini. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban, dia hanya menggugurkan dosa. Ini sebenarnya dalam jangka waktu jam 12 sampai jam 3 zuhur, dia wajib sholat. Kalau dari jam 12 sampai jam 3 dia nggak sholat, dia dosa. Gitu. Lalu bagaimana biar dia nggak dosa? Ya sholat. Cuman dia nggak punya air buat wudu, dia juga nggak punya tanah buat tayamum. Lalu bagaimana harusnya? Ya udah, nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Itu faqidu tahurain. Faqidu tahurain boleh sholat, boleh. Cuman sholatnya itu tidak menggugurkan kewajiban, hanya menggugurkan dosa. Lalu nanti ketika keadaan sudah normal, orang ini wajib qada sholat yang tadi dikerjakan tanpa wudu, tanpa tayamum itu. Itu namanya faqidu tahuraini. Nah, salat yang dikerjakan namanya salat li hurmatil waqti. Nah, saya udah punya buku judulnya salat li hurmatil waqti. Saya udah punya buku salat li hurmatil waqti. Nah, nanti saya kalau yang di YouTube saya taruh nih di deskripsi bagi kalau ada orang yang mau download buku saya. Judulnya salat li hurmatil waqti. Wa yata'akkadu al-istihbabu aidan, dan juga sangat dianjurkan untuk bersiwak indal wudhu'i ketika wudhu wa in lam yusalli, walaupun dia enggak salat. Jadi ada orang wudhu, ya wudhu aja, wudhunya buat ngapain? Ya orang namanya wudhu mau baca Quran boleh, mau sekedar zikir boleh, mau sekedar menjaga dirinya dari hadas juga kan enggak ada masalah. Kalau dia wudu tetap disunahkan siwak. Jadi siwak dianjurkan ketika sholat, sebelum sholat maksudnya, walaupun sholatnya tanpa wudu, walaupun sholatnya dengan tayamum atau tidak dengan kedua-duanya, dan juga siwak dianjurkan ketika orang berwudu walaupun dia tidak ingin sholat. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, laula an asyqa ala ummati. Ini dia kan. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bisiwaki untuk siwak indah kulli wudu, setiap wudu. Jadi Imam Malik rahimahullah dan para ulama al-Malikiyah ini melihat hadis ini sebagai takyid atau sebagai tafsir dari hadis yang tadi, indah kulli sholah. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad setiap mau sholat itu tidak diartikan setiap mau sholat. Tapi kata madhab al-Maliki ya diartikan setiap mau wudu. Jadi kesunahan siwak itu bukan ketika mau sholatnya tapi ketika mau wudu. Ini kata madhab al-Maliki ya. Karena tidak elok, tidak pantas proses pembersihan kotoran mulut itu dilakukan di tempat suci masjid. Yang kedua, aroma yang keluar karena sebab kita membersihkan gigi itu tercium oleh orang lain dan itu menyakiti, mencederai hidung orang lain kan gitu. Yang ketiga, apa namanya? Tuqirru ainan nadhirin. Dia merusak pandangan, enggak enak. Orang udah baris cakep-cakep udah pada pakai koko, pakai peci, pakai sorban yang bagus. Ada pojokan kono gosok-gosok gigi kan enggak enak kelihatannya. Karena tiga hal tersebut, maka siwak di dalam masjid sebelum sholat itu menjadi tidak dianjurkan. Anjurannya itu siwak sebelum sholat itu ketika wudu. Hadisnya pakai hadis ini tadi. Itu pandangan al-Malikiyah, madhab Imam Malik. Tapi yang lain kan jumhur ulama bilangnya kalau siwak itu ya setiap mau sholat siwak. Itu setiap mau sholat ya siwak. Dan kita melihat ada banyak riwayat bahwa para sahabat Nabi itu siwak tuh taruh di sini, taruh di kuping gitu. Kalau dia ke Masjid Nabawi, siwak taruh di kuping. Saking pengen apa, saking ngikutin sunnahnya, jadi siwak tuh enggak pernah kelewat, sampai taruh di kuping. Di dalam masjid dia juga melakukan. Nah, itu sahabat Nabi gitu. Ushahahu Ibnu Khuzaimah dan hadis ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Disunahkan, dianjur apa nak? Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan siwak di setiap wudu. Disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah ini salah satu madhab fikihnya Syafi'iyah. Beliau termasuk ulama yang membela Imam Syafi'i tentang perkataan beliau yang lau sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau seandainya hadisnya sahih, berarti itulah madhabku. Itu kan katanya Imam Syafi'i. Dan ini dijadikan banyak oleh orang-orang yang enggak ngerti, akhirnya jadi tameng tuh. Bahwa setiap dia bilang hadisnya sahih berarti ini mazhabnya Syafi'i, padahal bukan mazhab Syafi'i. Padahal maksud Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kalau seandainya hadisnya sahih itu mazhabku, itu namanya ta'kid. Walaysa tafwid, ta'kid itu penguatan, pengkukuhan bahwa yang namanya mazhab Asy-Syafi'i itu Imam Asy-Syafi'i. Setiap beliau berfatwa, fatwa yang keluar dari mulutnya adalah fatwa yang berdasarkan hadis yang sahih versi beliau. Karena pensahihan hadis kita tahu itu perkara ijtihad. Itu mengukuhkan bahwa fatwa-fatwa yang keluar dari mulutku, gitu, kayak kalau kata kita gitu. Ini apa yang gua omong ini fatwa-fatwa ini itu dari hadis yang sahih. hadis yang udah diperiksa dan itu sahih gitu. Ta'kid. Jadi bahwa fatwa-fatwa Syafi'iyah semua berdasarkan kepada hadis yang sahih. Tapi bukan tafwid, tapi perkataan ini bukan menyerahkan, bukan menyerahkan. Yuk siapa aja silahkan periksa hadis. Kalau hadis sahih berarti mazhab. Enggak begitu juga, Bos. Ngapain Imam Syafi'i capek-capek meriksa hadis kalau akhirnya cuma ditafwid aja diserahkan. Ayo silahkan periksa hadis sana sini yang hadisnya sahih itu mazhabku, kan enggak begitu. Ya kalau begitu kan enggak mungkin ulamanya ngikutin Asy-Syafi'i ya. Gitu. Yang ulamanya ngikutin mazhab Asy-Syafi'i. Itu jadi tidak diartikan secara tekstual seperti itu. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah menolong, bukan menolong, beliau punya tulisan membela Imam Asy-Syafi'i. Bahwa perkataan Imam Asy-Syafi'i itu maksudnya bukan seperti itu. Wa'allaqaha al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari dita'liq tadi ya. Kemarin kita udah singgung itu ta'liq itu adalah periwayatan hadis yang perawinya dihapus semua sampai sahabat. Jadi sahabat doang yang ada. Jadi perawi hadis langsung nulis qala sahabat. Dikatakan oleh fulan bin fulan radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis ta'liq, hadis mu'allaq. Hadis yang perawinya dihapus semua oleh pengumpul hadis, yang disisakan hanya sahabat dan Nabi. Jadi hadisnya digantung langsung ke sahabat Nabi. Itu hadisnya mu'allaq namanya. Imam Al-Bukhari beberapa kali dalam kitabnya melakukan itu. Menta'liq hadisnya. Tapi kaidahnya kan kemarin juga kita sudah singgung. Bahwa ta'liqatul Bukhari bisigatil jazmi sahih. Imam Al-Bukhari kalau melakukan ta'liq tapi dengan sigat jazm, dengan redaksi yang jazm, yang kuat, yaitu qala, beliau mengatakan qala itu sigat jazm, itu hadisnya hadis sahih. Wa yustahabbu, dan juga dianjurkan, inda kira'atil Qur'ani, ketika baca Al-Quran. Jadi mau siwakan, mau baca Al-Quran itu juga dianjurkan. Jadi anjurannya bukan cuma mau sholat, bukan cuma mau wudu, tapi mau baca Al-Quran itu juga dianjurkan. Wa inda isfirari al-asnani wa in lam yataghayyaril fam. Dan ketika isfirar al-asnan, apa? Ketika gigi mulai menguning, gitu, itu dianjurkan. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Dia enggak diam lama, dia tetap makan, artinya dia melakukan aktivitas dengan mulutnya, kemudian giginya mulai menguning, ya maka dianjurkan sunah siwak juga, walaupun mulutnya tidak berubah. Wa'lam annahu yahsulul istiyaku, ketahuilah wahai para saudaraku, annahu yahsulul istiyak, bahwasanya siwak itu terjadi, berlaku, bikhirqatin, khirqah, dengan potongan kain, wa bikulli khashinin muzil, dan juga bisa bersiwak itu dengan khashin, dengan barang-barang yang kasar, muzilin, yang bisa menghilangkan kotoran. Ini paragraf ini memberikan informasi kepada kita dari Imam Al-Isni, bahwa beliau Imam Al-Isni, Taqiyuddin Al-Isni, kitab Kifayatul Akhir, melihat ibadah siwak itu bukan ibadah ritual. Ibadah siwak itu adalah ibadah yang laha maksud, yang punya tujuan. Tujuannya membersihkan mulut, menghilangkan bau, menghilangkan kotoran. Maka ibadah siwak tidak hanya berlaku dengan kayu aroknya. Ibadahnya bisa berlaku dengan apa? Bihirqatin, dengan potongan kain, potongan sorban, baju kita juga bisa. Karena yang jadi inti ibadahnya itu bukan kayunya, inti ibadahnya itu adalah membersihkan mulutnya. Jadi percuma kalau dia punya kayu arok tapi nggak ngebersihin kan gitu. Jadi inti ibadahnya itu bukan di kayu. Jadi kita tidak beribadah dengan kayunya, kita beribadah dengan maksud dan tujuannya. Tujuan si waktu membersihkan mulut, menghilangkan kotoran. Maka dengan media apapun, kalau itu bisa menghilangkan kotoran, menghilangkan bau mulut, itu terjadi siwak. Gitu. Maka itu dikatakan, itu siwak bisa dengan kain, bisa dijaga dengan sesuatu yang kasar. Ini yang kasar banyak ya. yang kasar yang tidak melukai gigi. Ya, batu bata kan juga kasar, tapi nggak mungkin batu bata buat siwak. Wal udu dan kayu aula itu lebih utama. Wal aroku aula dan kayu arok jauh lebih utama. Jadi kayu arok tuh kayu arok yang iya kayu tuh. Saya nggak tahu tuh kayu-kayu sekarang yang dijual di Saudi di pinggiran Masjidil Haram ya kan. Itu kan banyak sih. Nggak apakah tuh kayu arok atau bukan. Wallahu a'lam. Tapi yang paling bagus tuh pakai kayu. Itu juga berapa? Nah ini intinya bahwa Imam Alis ini ingin mengatakan siwak itu ibadah yang punya tujuan. Bukan cuman ibadah gosokan gigi pakai kayu, bukan. Ini ibadah yang punya tujuan. Maka dengan media apapun kita bisa bersiwak itu sah. Kalau sekarang kita siwaknya pakai sikat gigi, campurin sama odol, itu juga bagian dari siwak. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah jam 6 kita berhenti di sini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Besok hari kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Masih tentang bab siwak. Yaitu tentang ibadah siwak yang merupakan ibadah non-ritual. Dalam arti dia punya tujuan, punya maksud yang itu kita bisa ganti medianya dengan apapun selama tujuannya tercapai. Itu maksudnya ibadah punya maksud dan tujuan. Insya Allah di pertemuan akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi yang tidak punya, bagi yang punya kitab Kifayatul Akhyar, mohon setiap kajian untuk dibuka kita baca bareng-bareng. Dan teman-teman asatid yang mengikuti kajian ini mohon untuk mengoreksi kalau ada bacaan saya yang salah atau penerjemahan saya yang keliru atau pemahaman saya yang justru malah salah, mohon untuk dikoreksi. Baik itu mengoreksi lewat kolom komentar atau juga langsung kepada WhatsApp pribadi saya. Dan untuk tahu WhatsApp pribadi saya, gampang, tinggal download buku PDF saya di rumahfikir.com. Di ujungnya, di profil penulis ada tuh nomor WhatsApp saya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.